Oke, teman-teman, ini lagu permintaan dari kalian semuanya yang di request di komen di bawah ini. Ada yang minta Kutumiso, Porong Acur, ini spesial buat kalian semuanya yang by request. Yang by request, disilakan di komen di bawah ini. Oke, sebuah lagu Porong Acur. Dia tahun 2006, bebek, sapi, mete, wedhus, kabeh, opo maneh. Kau kafe kerap kena lumpur, oma wajib sawah langgar, oma sih tinggalan lumpur, kafe kerap kena lumpur, yeah, saiki corona corona, piti so tulis. Terima kasih, itu by request dari kalian semuanya. Selamat menikmati.